Kapan umat Islam bersatu? Nah, kapan? Kita semua boleh nanya ya. Kapan umat Islam bersatu? Apa makna persatuan dalam Islam? Sebab kata persatuan menjadi slogan. Ya, kata persatuan menjadi slogan. Nah, sebagaimana kata keadilan menjadi slogan. Keadilan menjadi slogan utama kaum Khawarij. Ya, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka katakan apa? Ya Muhammad, i'dil, fa'inna kadatan. Ini slogan itu berwaisirah. Kemudian dibawa oleh ya penganut Khawarij setelah itu. Ketika mereka menuduh siapa? Uthman, tidak berbuat adil. Kemudian menuduh Ali, dan lain sebagainya. Sampai khalifah-khalifah setelahnya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Diwarisi oleh para Khawarij hari ini. Ya, mereka slogannya adalah menuduh para pemerintah, para penguasa, bahwa mereka tidak adil. Kemudian mereka membuat slogan, berbuat adillah. Ya, mungkin membawa ayat, mungkin membawa hadis, ya, mereka membuat slogan itu. Sama dengan slogan apa? Persatuan. Ya, persatuan, banyak nama, mau nama partai juga persatuan, nama jamaah organisasi juga persatuan. Karena slogannya bagus, slogan bagus. Mungkin niatnya bagus, ingin menyatukan kaum muslimin. Tapi persatuan yang seperti apa? Persatuan yang sebenarnya atau persatuan hanya secara zahir? Ya, persatuan secara zahir. Seperti halnya dengan persatuan-persatuan kelompok-kelompok yang di atas adil bidah. Kawan muslimin. Namanya bagus tidak ya, kawan muslimin? Apa artinya? Persaudaraan kaum muslimin. Benar. Innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimin. Muslim kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dha. Muslim dengan muslim yang lainnya saling menguatkan seperti satu bangunan. Kemudian Nabi apa mencontohkan tangannya, jari-jemarinya seperti ini. Bagus slogan, ikhwan muslimin, persatuan kaum muslimin. Tapi persatuan di atas apa? Saya mungkin pernah kita sebutkan kalau perlu di sini. Bahwa dahulu ketika siapa? Hasan al-Banna, pendiri kaum muslimin, datang ke mana? Ke Syekh Muhammad Hamid al-Fiqi rahimahullah, alim salafi. Ya, alim salafi, dan ini siapa? Sufi Hasan al-Banna. Hasan al-Banna datang kepada Syekh Muhammad Hamid al-Fiqi, alim salafi di Mesir, sama-sama orang Mesir semua. Cuma bedanya Syekh ini Muhammad Hamid al-Fiqi adalah seorang alim salafi dan apa? Alumni dari Al-Azhar. Hasan al-Banna datang. Dikatakan, ya Syekh Muhammad, ayo kita buat lembaga dakwah. Ya, menyentuhkan kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad al-Fiqi, seorang alim ini, ya Syekh Hasan, ala ayyi asas, kita buat lembaga persatuan ini, di atas asas fondasi apa? Kata Hasan al-Banna, ya, ala asas Islam, di atas fondasi Islam, bagus tidak? Bagus. Bukan di atas demokrasi, bukan di atas Islam, bagus. Tapi ingat nih, cerdasnya Syekh Muhammad Abid ini. Bal'ala asas tauhid wa sunnah. Tidak, saya tidak setuju. Tapi kalau mau buat di atas fondasi tauhid dan sunnah, baru kita buat sebuah lembaga yayasan atau organisasi. Kata Hasan al-Banna, kalau di atas tauhid dan sunnah, nanti yang di luar orang-orang yang tidak bertauhid dan tidak sunnah, gak mau gabung sama kita. Khawarij gak mau gabung, Sufi gak mau gabung, Asy'ari gak mau gabung, Syiah gak mau gabung, ya, Kuburi gak mau gabung. Terus gimana kita? Ya sudah, kita gak akan bisa bersatu. Akhirnya Hasan al-Banna melanjutkan perjuangannya dengan ikhwan muslimin. Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah, beliau melanjutkan perjuangan beliau dalam mendakwakan tauhid dan sunnah, ya, di bawah Jamaah Ansari Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir. Jadi ini dua apa namanya? Dua semacam organisasi dakwah, yang ini salafi, yang ini hizbi ikhwan. Dan tidak pernah ketemu, tidak pernah ketemu. Yang ini selalu menyerukan kepada tauhid dan sunnah, yang ini menyerukan kepada apa? Persatuan-persatuan, tapi ngumpul di ikhwan muslimin, Sufi, Asy'ari, Mu'tazili, Khawarij, bahkan Syiah Rafidhah, bahkan Nasara ada. Apa Nasara? Nasara. Nah, kafir ada di dalam. Jadi jangan heran kalau ada partai Ya. Yang itu manhaj ikhwan muslimin, kemudian dia buat apa? Mengajukan murasah, mengajukan calonnya dari kaum Nasara. Jadi jangan heran kenapa? Karena memang dari pusatnya Nasara sudah biasa seperti itu. Ya. Nah, ini pesan yang mereka mau. Makanya ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an apa? Tasawwum jami'an wa qulubuhum. Kau lihat itu mereka seperti bersatu, tapi pada asalnya mereka apa? Bercerai-berai. Bagaimana mungkin mereka bersatu ketika akidahnya berbagai macam? Coba kalau seandainya mereka menang, kalau menang, kira-kira ketika di atas, cakar-cakaran apa bersatu? Cakar-cakaran, tendang-tendangan, sudah jelas. Dan itu terbukti, dibuktikan oleh kaum muslimin. Maka persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas al-haq berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salaf saleh. Nah, kita mau bersatu, tapi persatuan di atas al-haq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan bersatulah kalian di atas tali Allah, Al-Qur'an dan Sunnah, al-haq. Wa la tafarraqu. Karena berpecah belah ini adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Sifatnya orang-orang musyrik. Ya, tapi persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas al-haq. Makanya ahli sunnah disebut apa? Al-jama'ah, karena mereka bersatu di atas sunnah Nabi. Ya, bukan bersatu di atas bid'ah. Makanya disebut ahli sunnah wal jama'ah. Mereka bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah wal ahwa. Ya, mereka ahli bid'ah bersatu di atas hawa. Ya, bukan di atas sunnah. Maka jangan mudah tertipu dengan persatuan persatuan yang semu. Itu cerita dari Mutawatir. Disebutkan oleh Syekh Hasan Ibn Abdul Wahab Ibn Marzuq Al-Banna Hafizullah. Ya, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Al-Khalid Ibn Uthman Al-Misri Hafizullah Ta'ala berjudul Al-Muwaharat Wal-Iqtiyalat Laisa Min Manhajis Salaf Wa innama min manhaji al-qawariji al-mughah. Demonstrasi, ya, kemudian penculikan, ini bukan manhaj salaf, tapi manhaj khawarij mughah. Judul kitabnya. Dan itu diceritakan oleh Syekh Hasan Ibn Abdul Wahab Al-Banna. Bukan Al-Banna Ikhwani, Al-Banna salaf ini masih dulu. Umur 93 tahun sekarang beliau. Dulu termasuk dosen pertama di Jami' Islamiyah. Habibullah Ta'ala.